Setiap malam tiba, aku jadi gelisah. Bayangan ayu wajahnya mengganggu tidurku. Aku sering berhayal, selalu bermimpi. Seandainya dia menjadi milikku. Yang terucap.